Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita pada fiqh muyassar. Telah sampai pada pertemuan yang lalu permasalahan yang ketiga, yaitu sunnah-sunnah bagi seorang yang menunaikan hajah, bagi seorang yang hendak menunaikan hajah, dari bab adab fi qada'il hajah. Kemudian di antara sunnah juga yang disebutkan oleh para ulama, yaitu adalah membuang air kecil dengan posisi duduk. Ini merupakan sunnah. Namun sebelumnya para ulama berselisih hukum tentang membuang air kecil berdiri. Dan yang rajih, yang benar dari beberapa pendapat, yaitu bolehnya seseorang untuk membuang air kecil dalam keadaan posisinya berdiri. Ini boleh. Akan tetapi yang sunnah adalah menunaikan hajah, buang air kecil dengan posisi duduk. Karena demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membuang air kecil, beliau dalam posisi duduk. Akan tetapi terkadang pernah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam membuang air kecil dalam posisi berdiri. Oleh karena itu hukum buang air kecil dalam keadaan berdiri ini boleh, jaizun. Akan tetapi yang sunnah, yang mustahab adalah yaitu dengan posisi duduk. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat, man haddathakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquh ma kana yabulu illa jalisan. Hadis yang diriwayatkan oleh yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasul sallallahu Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, barang siapa yang memberitakan, barang siapa yang mengkhabarkan kepada kalian bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah kencing dalam keadaan berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan duduk. Jadi kebanyakan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membuang air kecil adalah dalam posisi duduk. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam membuang air kecil dalam keadaan posisi beliau berdiri. Namun dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, dari hadis Hudzaifah bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yaqumu ahadukum fabala. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat beliau berdiri seperti posisi kalian berdiri, kemudian beliau membuang air kecil, kemudian beliau membuang air, kemudian beliau kencing dalam keadaan posisi beliau berdiri. Ini Hudzaifah radhiyallahu taala Hudzaifah mengkisahkan bahwa beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Oleh karena itu, yang sunnah adalah duduk, akan tapi boleh bagi seseorang untuk membuang air kecil dalam keadaan berdiri. Jika aman dari pandangan manusia, kemudian boleh juga kencing berdiri dengan disyaratkan pula agar jangan sampai najisnya menyebar kemana-mana. Jika dia merasa aman bahwa najis, jika dia kencing berdiri najisnya tidak tersebar kemana-mana, dan juga dia merasa aman untuk tidak dilihat manusia, maka di sini dibolehkan seseorang untuk membuang air kecil dengan berdiri. Jika ada yang mengatakan bagaimana menjamak mengumpulkan antara hadis Aisyah dan hadis Hudzaifah. Hadis Aisyah menyebutkan bahwa Rasul tidak pernah kencing dalam keadaan berdiri. Namun hadis Hudzaifah menyebutkan bahwa Rasul pernah kencing dalam keadaan berdiri. Para ulama menjawab bahwa di sana tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan karena Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan apa yang dilihatnya, dan Hudzaifah radhiyallahu anha, beliau juga menceritakan apa yang dilihatnya. Maka tidak ada pertentangan. Jadi selama di rumah Aisyah, beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap buang air kecil dalam keadaan duduk, sehingga Aisyah mengingkari orang yang mengatakan bahwa Rasul pernah kencing berdiri. Karena ini merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau kencing dalam keadaan duduk. Akan tapi pernah Hudzaifah radhiyallahu anha melihat di luar rumah Rasulullah SAW beliau kencing dalam keadaan posisi beliau berdiri. Maka tidak ada pertentangan antara hadis Aisyah yang menafikan bahwa Rasul tidak pernah kencing berdiri, dan juga hadis Hudzaifah yang menyebutkan bahwa Rasul pernah kencing berdiri. Karena Aisyah melihat, menceritakan apa yang beliau lihat, dan Hudzaifah juga menceritakan apa yang beliau lihat. Oleh karena itu, kencing berdiri, dalam posisi berdiri, ini dibolehkan jika merasa, jika aman dari menyebarnya najis kemana-mana, dan juga jika aman dari penglihatan manusia. Nah, kencing dengan posisi berdiri dibolehkan. Akan tapi yang sunnah, karena perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya adalah kencing dalam kondisi beliau duduk. Inilah yang sunnah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita. Al-maqala al-muallif rahimahullahu taala al-mas'alatu ar-rabi'atu. Permasalahan yang keempat. Kita telah selesai ada permasalahan yang ketiga yang berkaitan dengan sunnah-sunnah bagi orang yang menunaikan hajah. Kemudian kita akan masuki permasalahan yang keempat, yaitu ma yahrumu fi'lahu 'ala man arada qada'il hajah. Ma yahrumu fi'lahu 'ala man arada qada'al hajah. Permasalahan yang keempat yaitu adalah perkara-perkara, perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan bagi orang yang menunaikan hajah. Jadi di sana ada perkara-perkara yang disunnahkan, dan juga di sana ada perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang menunaikan hajah. Kita masuk. Qala al-muallif rahimahullahu taala yuhramul baulu fil maka fil ma'ir rakidi li hadits Jabir anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil bauli fil ma'ir rakidi. Yang pertama, diharamkan bagi seseorang untuk kencing di air yang rakid. Apa itu air rakid? Yaitu air yang tidak mengalir, air yang tidak mengalir, itu makna air yang rakid. Jadi diharamkan bagi seorang membuang air di air yang rakid, di air yang tidak mengalir, karena ini bisa menyebabkan seluruh air yang ada di situ najis karena buang air dia. Dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil bauli fil ma'ir rakid. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melarang seseorang untuk kencing di air yang tidak mengalir. Inilah air yang rakid. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladhi la yajri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum, janganlah kalian membuang air kecil. Janganlah salah seorang di antara kalian, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian membuang air kecil fil ma'id da'im, di air yang tidak mengalir, di air yang tidak mengalir, alladhi la yajri. Fil ma'id da'im alladhi la yajri, yaitu di air yang tidak mengalir, air yang tergenang, yang tidak mengalir. Maka di sini tidak boleh seseorang, diharamkan bagi kita untuk membuang hajah kita, baik air kecil maupun air besar, diharamkan bagi kita untuk membuangnya di air yang tidak mengalir, air yang tergenang. Kemudian wala yamsik dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu. Wala yamsik dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Dan diharamkan pula untuk memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika buang air, ketika buang air kecil, ketika kencing. Wala yumsik dzakarahu, dan diharamkan juga memegang kemaluan dengan tangan kanan dalam keadaan dia kencing. Wa huwa yabul, yaitu ketika dia kencing. Ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Qatadah, la yamassanna ahadakum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluan dengan tangan kanannya ketika buang air kecil. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika membuang air kecil, ini hukumnya haram, tidak boleh. Kemudian para ulama menjelaskan, apakah larangan di sini larangan tahrim atau larangan apakah larangan di sini secara umum atau secara khusus ketika hanya ketika membuang air? Apakah larangan memegang kemaluan tersebut secara umum itu maksudnya ketika buang air, atau di selain buang air tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan? Apakah larangan ini larangan yang terdapat dalam hadis la yamassanna ahadakum dzakarahu bi yaminih, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Apakah larangan dalam hadis ini mencakup seluruh keadaan, yaitu umum, larangan ini umum, tidak boleh memegang kemaluan dalam kondisi apapun, baik buang air ataupun tidak buang air, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Apakah larangan ini umum atau khusus? Larangan ini khusus hanya ketika seseorang menunaikan hajah, hanya ketika seseorang buang air. Di sini para ulama berselisih pendapat jumhur. Pendapat jumhur yaitu makruh seseorang untuk memegang kemaluannya dalam kondisi apapun, mutlakon, makruh mutlakon. Pendapat jumhur ahli ilmu bahwa makruh, yaitu dibenci seseorang memegang kemaluan dengan tangan kanan dalam kondisi apapun dia, baik ketika buang air ataupun tidak. Ini pendapat jumhur. Adapun pendapat yang rajih, pendapat yang benar, yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang kedua, bahwa larangan yang terdapat dalam hadis tersebut adalah larangan yang sifatnya khusus. Larangan yang sifatnya khusus, yaitu ketika membuang hajah saja, yaitu ketika membuang air kecil, yaitu ketika kencing saja. Jadi larangan, pendapat yang kedua mengatakan bahwa larangan yang terdapat dalam hadis itu tidak umum, bukan sifatnya mutlak dalam seluruh keadaan, tidak, akan tetapi larangan tersebut khusus ketika seseorang menunaikan hajah, yaitu ketika seseorang sedang membuang air kecil, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Dalil mereka adalah zahir hadis, zahir lafaz hadis tersebut. Zahir lafaz hadis yaitu kata Rasulullah SAW, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika buang air kecil, ketika sedang kencing. Maka larangan ini khusus ketika kencing saja. Tidak boleh seseorang memegang dengan tangan kanannya. Adapun hukum tentang ikrah, hukum tentang mukrah, yaitu pendapat jumhur, dibantah oleh pendapat yang kedua, bahwa mengatakan bahwa apa, memegang kemaluan itu makruh hukumnya di setiap keadaan. Ini butuh ada dalil, butuh dalil, karena hukum mengatakan ini dibenci, ini halal, ini haram, ini semua butuh dengan adanya dalil. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa memegang kemaluan dengan tangan kanan dalam seluruh kondisi dibenci. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Oleh karena itu yang rajih sesuai zahir hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang rajih yaitu tidak boleh seseorang memegang dengan tangan kanannya, memegang kemaluan dengan tangan kanannya saat buang air kecil. Inilah yang rajih, yaitu larangan ini khusus ketika membuang air saja. Adapun di luar membuang air, maka tidak mengapa seorang memegang kemaluannya dengan tangan kanan, karena juga kemaluan merupakan seperti organ tubuh yang lainnya, seperti organ tubuh yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan, wala yastanji biha, dan tidak boleh seseorang untuk cebok dengan menggunakan tangan kanan. Ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ini perbuatan yang diharamkan, istinja atau cebok dengan menggunakan tangan kanan. Kecuali dalam keadaan darurat, seperti tangan yang kiri terluka, tidak bisa terkena air, atau seperti tangan yang kiri terpotong, atau keadaan darurat yang lainnya yang mengharuskan dia menggunakan tangan kanan ketika cebok, maka ini dibolehkan. Akan tapi hukum asalnya, jika tidak ada darurat, maka tidak boleh seseorang beristinja cebok dengan menggunakan tangan kanan. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu bi yaminihi wala yastanji bi yaminihi." Jika salah seorang di antara kalian membuang air kecil, kencing, maka fala ya'khudhanna ahadukum, maka janganlah sekali-kali ia memegang kemaluannya dengan tangan kanan, dengan tangan kanannya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa yang diharamkan adalah ketika membuang air kecil saja, ketika sedang membuang air kecil, tidak boleh memegang kemaluan itu ketika sedang membuang air kecil saja, yaitu ketika sedang kencing. Adapun di luar kencing, maka tidak mengapa seorang memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Kemudian wala yastanji bi yaminih, dan janganlah seorang di antara kalian yastanji, melakukan istinja dengan menggunakan tangan kanannya. Maka ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala wa yuhramu alaihi al-baul aw al-gha'id fi at-tariq aw fi adh-dhilli aw fi al-hada'iq al-'ammati aw tahta shajaratin muthmirah aw mawarid aw mawaridil miyah. Kemudian juga perkara yang diharamkan adalah bagi kita adalah membuang air, baik air kecil maupun yang besar, baik kencing atau BAB, membuang air di tariq, yaitu di jalan yang digunakan oleh manusia. Tidak boleh kita membuang air di tempat-tempat yang digunakan oleh manusia, seperti di jalan aw fil dhil, di tempat berteduh manusia. Fidzil yaitu tempat yang digunakan untuk berteduh. Au fil hadaiqi, atau di kebun-kebun al-ammah, di kebun-kebun yang umum. Au tahta syajaratin musmirah, atau di bawah pohon yang banyak buahnya. Au di bawah pohon yang musmirah, yang ada buahnya. Au mawaridil miyah, atau di tempat sumber air. Mawarid al-miyah yaitu tempat keluarnya air, sumber-sumber air. Maka ini tidak boleh, haram hukumnya seseorang membuang air di tempat-tempat yang digunakan oleh manusia, jalan, tempat berteduh, di bawah pohon, dan juga di mawarid al-miyah, di sumber air. Karena ini merupakan gangguan. Karena ini merupakan adziyah, gangguan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubiina." Barang siapa yang mengganggu seorang mukmin ataupun orang mukminah tanpa ada sebab, maka mereka telah melakukan buhtan, maka mereka telah melakukan dosa buhtan dan ithman mubina, dan dosa yang nyata, yaitu dosa yang besar. Maka membuang air di tempat-tempat yang digunakan oleh manusia ini merupakan gangguan kepada mereka. Haram hukumnya kita mengganggu saudara kita mukmin, dan juga mengganggu seluruh manusia. Tidak boleh kita menzalimi mereka. Lanjutkan, lima rawa Mu'adz. Lamma rawa Mu'adz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu al-mala'in ats-tsalats. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dari hadis Mu'adz bin Jabal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu al-mala'in ats-tsalats. Takutlah kalian dari tiga tempat yang terlaknat. Dari tiga tempat yang terlaknat, al-mala'in ats-tsalats. Tiga perkara, tiga tempat yang dilaknat. Yang pertama adalah al-barrazu fil mawarid. Membuang air, yaitu apa? Yang pertama, al-barraz fil mawarid, yaitu membuang air di sumber air. Membuang air, BAB, di sumber air. Kemudian yang kedua, waqari'atut tariq, membuang air di tengah-tengah jalan. Waqari'ah yaitu di tengah-tengah jalan. Wadzil, kemudian yang ketiga, membuang air di tempat berteduh. Tempat berteduh. Inilah tiga tempat yang dilaknat oleh manusia. Jika seorang membuang air di tempat-tempat tersebut, tentu mereka manusia terganggu, dan mereka bisa melaknat orang-orang yang melakukan hal-hal ini. sehingga Rasul mengatakan takutlah kalian dari tiga tempat yang dilaknat, yaitu buang air di sumber air dan di tengah-tengah jalan, kemudian yang ketiga adalah di tempat berteduh. Kemudian dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'inain qal wa man la'inan ya Rasulullah qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, takutlah kalian dari al-la'inain, dua tempat yang dilaknat, dari dua yang dilaknat, yaitu dua tempat yang dilaknat. Para sahabat bertanya, wa man la'inan ya Rasulullah, apa itu dua yang dilaknat wahai Rasul? Rasul menjawab, alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu membuang air, yatakhalla yaitu membuang air, fi tariqin nas, di jalan yang digunakan oleh manusia, aw fi dhillihim, atau di tempat berteduhnya mereka. Maka ini dua tempat yang terlaknat. Dan sebelumnya kita telah baca tiga tempat yang terlaknat, yaitu tempat sumber air, tengah jalan, dan tempat berteduh. Adapun hadis yang kedua menunjukkan dua tempat, yaitu tariqin nas, di tempat di jalan yang digunakan oleh manusia, au fi dhillihim, atau di tempat-tempat berteduhnya mereka. Maka ini haram hukumnya, mengganggu manusia, mengganggu manusia jalan yang tentunya digunakan untuk berjalan, untuk berlalu lintas. Maka ketika seseorang membuang air di jalan tersebut, maka tentu ini mengganggu orang yang berjalan, mengganggu najisnya, mengganggu orang yang berjalan, maka ini tidak boleh. Demikian juga tempat berteduh manusia, kita membuang air di tempat berteduh manusia seperti di bawah pohon atau di tempat-tempat berteduh manusia, ini juga merupakan gangguan kepada mereka. Demikian juga di bawah pohon yang ada buahnya, di bawah pohon yang ada buahnya, ini juga mengganggu manusia. Ketika nanti buahnya jatuh, tentu mengenai najis tersebut. Buahnya jatuh dan terkena benda najis yang ada di bawah pohon itu. Maka ini tidak boleh. Ini merupakan gangguan kepada manusia. Dan seluruh tempat-tempat yang masih digunakan oleh manusia, tidak boleh kita membuang air di situ, karena ini merupakan madarat bagi orang lain. Dan Islam mengajarkan kita untuk meninggalkan hal ini. La dharara wa la dhirar, tidak ada, tidak boleh kita memberikan madarat kepada manusia secara umum. Demikian juga yang tidak boleh kita membuang air, yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu membuang air di masjid. Di masjid ini juga diharamkan seorang membuang air di masjid, karena masjid tempat yang paling banyak digunakan oleh seorang mukmin beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah di masjid tersebut. Maka bagaimana ketika seorang membuang air di masjid itu, tentunya ini dosanya lebih besar. Maka ini dosanya lebih besar, mengganggu seorang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Kama yahrumu alaihi qira'atul Qur'an, sebagaimana diharamkan bagi dia. Jadi haram hukumnya membuang air di tempat-tempat yang digunakan oleh manusia, sebagaimana diharamkan pula bagi dia membaca Al-Quran ketika membuang air. Dalam kondisi dia membuang air, kemudian dia membaca Al-Quran, ini hukumnya haram, tidak boleh. Maka berzikir atau membaca Al-Quran ketika dalam kondisi membuang air, ini tidak boleh, haram hukumnya. Wa yuhramu alaihi al-istijmar bil-rawth awil azm aw bit'am al-muhtaram, dan diharamkan bagi seorang untuk istijmar, sudah kita tahu apa itu istijmar, dengan menggunakan ar-rawth, yaitu kotoran hewan, awil azam, dan juga tulang, tulang dan kotoran tidak boleh, karena itu merupakan makanan syaitan, makanan jin. Au bit'am al-muhtarim, dan juga diharamkan istijmar dengan menggunakan makanan, dengan menggunakan makanan yang muhtaram, makanan itu dimuliakan. Tidak boleh kita cebok dengan menggunakan makanan. Ini merupakan penghinaan kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana seseorang menggunakannya untuk cebok? Maka ini haram hukumnya. Dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatamassah bi'azmin au bi'ba'rin. Dalilnya adalah hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan menggunakan azam, tulang atau kotoran. Wa yuhram qada'il hajah baina kuburil muslimin, dan diharamkan pula menunaikan hajah di kuburan kaum muslimin. Jadi tidak boleh kita menunaikan hajah kita di kuburan kaum muslimin. Ini juga perkara yang diharamkan. Wayuhram, dan diharamkan bagi kita membuang hajah di kuburan muslimin. Dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ubali awasatal kuburi qadaitu hajati au wasatas suq. Ini adalah potongan hadis yang lengkapnya adalah la an amshi ala jumratin au sayfin au akhsa fi na'lin ahabbu ilayya min an amshi ala qabrin muslimin wa ma ubali awasatal kuburi qadaitu hajati awasatal suq. Jadi ini penggalan hadis yang panjang. La an amshi, kata Rasulullah SAW, la an amshi, tidaklah aku berjalan di atas pedang atau di atas bara api atau di atas jumrah, yaitu arang di atas bara api, atau aku ikat sandalku dengan kakiku, itu lebih aku cintai daripada aku berjalan di atas kuburan kaum muslimin. Lebih aku cintai daripada aku, lebih aku sukai, ahabbu ilayya, lebih mending daripada aku berjalan di atas kuburan kaum muslimin. Jadi Rasul mengharamkan kita, lebih baik kita berjalan di atas pedang yang tentunya mencelakakan kita, dan juga di atas api, itu lebih mending daripada kita berjalan di atas kuburan kaum muslimin. Kemudian Rasul melanjutkan, wala ubali awasatul kubur qabaitu hajati, dan sama saja buruknya bagiku, la ubali, dan sama saja buruknya bagiku, awasatul kubur qabaitu hajati, apakah kita buang hajah di tengah-tengah kuburan, aku membuang hajah di tengah-tengah kuburan atau di tengah-tengah pasar. Sama saja buruknya dengan jalan di atas kuburan kaum muslimin. Sama saja dosanya besar membuang air di tengah-tengah kubur, yaitu di kuburan kaum muslimin dan juga di pasar. Dan juga di pasar, karena pasar merupakan tempat yang digunakan oleh manusia, dan tentunya ini merupakan aziyah, gangguan kepada mereka. Maka diharamkan bagi kita membuang air di kuburan. Tidak boleh kita menunaikan hajah kita di kuburan dan juga di pasar. Demikian mungkin yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.